بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kembali berjumpa dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah. Masih dalam bab muamalat yang saat ini sudah sampai bab al-hawalah atau al-hiwalah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين فصل وشرائط الحوالة أربعة رضا المحيل وقبول المحتال وقول الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل. Jadi ini teksnya Syekh Abi Syuja tentang hiwalah atau hawalah. Hiwalah atau hawalah itu artinya secara bahasa transfer, pindah begitu ya. Kalau maksudnya memindahkan utang dari satu pihak ke pihak yang lain itu namanya hawalah atau hiwalah. Faslun wa syara'itul hawalati arba'atun ridul muhili. Pasal ini membahas tentang hawalah wa syara'ita al-hawalati arba'atun dan syarat hawala itu ada empat. Ridhul muhili yang pertama ridhul muhil. Jadi empat ini juga merupakan bagian daripada rukun. Jadi kalau dikatakan al-muhil, gitu ya, kelihatannya. Al-muhilu. Ini namanya orang yang mindahin hutang. Gimana ya bahasanya? Yang memindahkan ke kewajiban hutang. Kehujan hutang. Ada namanya muhtal. Yang kewajibannya dipindahkan. Haknya ya. Haknya dipindahkan oleh muhil. Itu. Ada lagi namanya muhal. Alai. Muhal alai itu adalah orang yang dibebankan haknya kepada dia. Yang enak nyebutnya gimana? Yang muhal itu jadi begini. Ini ada katakanlah bu kelihatannya. Budi. Budi punya utang kepada Andi. Andi punya utang kepada atau piutang, piutang. Kepada Herman. Ini gitu. Andi Budi Herman. Andi ini punya hutang kepada Budi 5 juta misalnya. Lalu ketika Budi nagih ke Andi, Andi bilang, ambil aja utang saya, utangnya ke Herman. Herman punya utang yang sama 5 juta ke Andi gitu. Ini Herman. Jadi Budi yang awalnya minta ke Andi, Andi alihkan kewajiban 5 jutanya ke Herman gitu. Karena Herman punya utang 5 juta kepada Andi. Andi ini namanya Al-Muhil. Budi namanya Al-Muhtal. Herman ini adalah Al-Muhal Alayhi. Nah, gitu. Jadi Budi nagih utang ke Andi, kata Andi, utang aneh juga punya piutang ke Herman. Tagih aja sama Herman. Jadi Andi muhil mengalihkan, mentransfer kewajiban hutangnya ke Herman, gitu. Jadi Budi adalah orang yang haknya dialihkan ke Herman. Ini namanya muhtal, ini Andi muhil, Herman Al-Muhal Alayhi. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan paham ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Jadi Andi ini muhil. Andi punya utang 5 juta ke Budi. Lalu utang 5 jutanya dialihkan ke Herman. Nah Herman punya utang 5 juta ke Andi. Nah, maka dalam hal ini Andi itu muhil. Karena dia alihkan kewajiban 5 jutanya ke Herman untuk Budi. Budi adalah muhtal. Orang yang haknya itu dipindahkan oleh Andi. Yang awalnya ada pada Andi, haknya Budi dipindahkan oleh Andi ke Herman. Ini namanya muhtal nih Budi. Herman namanya muhal alaihi. Orang yang mendapatkan orang yang mendapatkan kewajiban yang dipindahkan itu. Gitu. Itu namanya mahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syara'itul hawalati, dan syarat memindahkan hutang itu arba'atun, ada 4. Ridhoil muhili, pertama adalah ridhonya orang yang muhil. Jadi Andi harus ridho. Pasti ridho nih Andi. Wa qabulul muhtal, dan si Budi juga harus menerima. Artinya kalau Budi nggak terima, tidak boleh terjadi hiwalah. Jadi Andi menghiwalah utangnya dari dia ke Herman. Budi sebagai orang yang haknya dipindahkan, syarat hiwalah terjadi itu harus terima. Tapi kalau Andi nggak terima, nggak mau. Ya udah nggak terjadi hiwalah. Karena itu syarat mutlak tuh. Qabul al-muhtal. Wa kaunul haqqi mustaqirran fi dhimmah. Yang ketiga syaratnya, haknya mustaqirran. Haknya memang mustaqir. Artinya hak yang dipindahkan itu adalah hak yang memang sudah mustaqir gitu. Maksudnya utangnya Andi gitu ya. Utangnya Andi. Andi yang utang 5 juta ini, 5 juta ini haruslah mustaqir. Berarti kalau hutangnya B. Salam itu enggak mustaqir tuh, karena B. Salam baru level lazim. Kemarin kita udah singgung terhadap lazim sampai level mustaqir. Walaupun nanti di penjelasan ternyata tidak mesti mustaqir, yang penting lazim au ma ya'ulu ilal luzum gitu. Tapi teksnya Syekh Abi Syuja mengatakan mustaqir. Tapi teksnya ulama-ulama lain seperti Imam Ar-Rafi'i bahkan Imam Nawawi itu tidak mensyaratkan istiqrar. Yang penting lazim aja. Yang penting udah wajib walaupun belum sampai mustaqir. Karena mustaqir itu kan tidak bisa dipatahkan. Tidak bisa dibatalkan. Tidak ada khiarnya kalau mustaqir itu. Udah, gak ada khiar. Tapi kalau lazim masih bisa khiyar. Wa wattifaqu ma fi dhimmatil muhili wal muhali alaihi fil jinsi wan nawi, dan kesesuaian ma fi dhimmatil muhili, kewajiban muhil, ya. Kewajiban muhil 5 juta kepada budi ini muttafaq, itu sesuai dengan kewajiban muhal alaihi kepada andi, sama 5 juta, sama-sama rupiah, takjilnya sama, masanya sama, kadarnya juga sama. Jadi memang harus apa namanya, harus sama, ittifaq, kesesuaian antara apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban muhil dan juga kewajiban muhal alaihi fil jinsi, jenisnya sama, nau'nya sama. Jinsnya itu maksudnya apakah dia makanan atau alat tukar. Nau'nya sama. Kalau dia makanan roti apa beras, kalau dia alat tukar rupiah apa dolar begitu. Wal hulul wa ta'jil. Hulul wa ta'jil itu maksudnya waktu pelunasannya sama. Wa tabra'u bihi dhimmatul muhil, kalau hawalahnya sudah terjadi, tabra', bebas itu biha dengan hawalah ini, dhimmatul muhil, bebas nih. Si Andi bebas dari kewajibannya. Jadi kalau kata Andi, Budi, utang ente ane alihkan ke Herman karena Herman juga punya utang ke ane 5 juta begitu. Kata Budi, "Iya, oke." Okay. Ah, diterima tuh. Ketika udah mengatakan oke, okay, ya udah, beres tuh zimmah al-muhil, si Andi ini muhil, terbebas sudah dari kewajibannya. Imam Taqid bin Ahlis ini mengatakan al-hawalatu ay al-hiwalatu bi fathil ha'i wa hukiya kasruha. Dengan fathah ha, haknya difatahin hawalah. Wa hukiya kasruha, tapi boleh juga itu hukiya karena diriwayatkan juga ada yang menyebut hiwalah. Wa hukiya kasruha wa hiya fil lughati al-hawala atau hiwala secara bahasa al-intiqal. Apa itu intiqal? Intiqal itu artinya memindahkan, perpindahan. Min qawlihim, daripada perkataan mereka, al-intihala minal ahala anil ahdi, berpindah daripada kewajiban. Jadi maksudnya al-hiwala itu hala anil ahdi, berpindah dari kewajiban. Ay intaqala, alias dia memang berpindah. Wahia fil istihali, fi istilahi. Wahia dan hiwala fil istilah, secara bahasa. Intiqalu daini min zimmatin ila zimmah. Berpindahnya hutang dari zimmah, dari satu tanggungan ila zimmah kepada tanggungan yang lain. Pindahnya hutang dari tanggungan Andi ke tanggungan Herman. Hutangnya siapa nih? Hutangnya Budi. Andi muhil, Budi muhtal, Herman muhal alaihi. Gitu. Wa haqiqatuha, dan hakikat ihawalah itu bai'uddaini bidda'i. Padahal bai'udain dibedain enggak boleh kan, dilarang. Hakikatnya, hakikat hawala itu bai'udainin, jadi dia menjual utangnya kepada, menjual utang dengan hutang. Jadi dia jual, Andi jual utangnya ini kepada Herman begitu. Bai'udainin bidaini. Kan ya, karena Budi nagih, mana bayaran lu gitu. Bayaran lu gue udah pindahin gitu. Apa namanya, seakan-akan Andi membayar utang dengan utang. Itu kan namanya bi'udainin bidainin gitu. Alal asah, menurut pendapat yang sahih, berjual beli utang. Wastusniyat min bai'idaini bidaini, dan dikecualikan dalam hal ini. Kalau jual beli utang kan begini. Si Budi datang ke Andi. Andi bilang, gue beli nih mobil lu. Gitu. Kata Budi, iya ya, mobil gue ntar 2 bulan lagi gue jual. Gitu. Ya udah 2 bulan lagi gue beli. Gitu. Budi kagak ngasih barangnya, Andi kagak ngasih duitnya. Jual beli utang tuh kan gak boleh. Bai'ul kali bil kali kan begitu. Tapi kalau dalam hal ini memang sekilas mirip bai'ul kali bil kali. Karena dua-duanya sama-sama memproses hutang dengan hutang. Tapi ini dikecualikan wastus niat dan dikecualikan min bai'i dzaini bidzaini daripada jual beli utang dengan hutang model seperti ini lima sisil hajah, karena memang ada kebutuhan hajat untuk itu begitu. Jadi hajatnya ada, karena memang dia tidak mungkin bisa melunasi. Salah satu cara yang bisa dia lunasi ya dengan meminta orang lain untuk melunasi, memang dia punya hak terhadap dia. Wal aslu fiha, dan dalil daripada hal hawalah, kenapa kemudian hawalah dibolehkan, al ijma, yaitu kesepakatan ulama. Kalau udah ijma tuh udah beres ya sebenarnya. Kalau udah ijma ya udah. Wa marwahu, dan selain ijma, makanya ijma itu selalu dinomor satukan dalam istidlal para ulama, karena ijma itu sudah cukup menjadi dalil gitu. Kalaupun ada tambahan yaitu nomor 2, nomor 3 ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi Muhammad. Tapi ijma itu nomor 1. Urutannya memang Quran, sunnah, kias, ijma. Tapi dalam aplikasinya ijma itu nomor pertama. Karena tidak mungkin ijma itu terjadi tanpa ada teks dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita terus mencari ayat dan mencari hadis padahal sudah ada ijma, itu namanya tahsilul hasil. Itu menghasilkan apa yang sudah dihasilkan. Kita mau menghasilkan istidlal argumen, padahal ijmanya sudah ada. Kan repot itu akhirnya. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi. Makanya untuk tidak perlu repot-repot menjelaskan kewajiban sholat lima waktu. Karena lima waktu itu sudah ijma gitu. Wa marwahu syekhon, dan apa yang diriwayatkan oleh Syekh Imam Bukhari dan Muslim. Annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, matlul ghaniyyi, nunda-nunda bayar utang bagi orang kaya, zulmun, itu adalah kezaliman. Maksudnya dia kaya, dia mampu, punya nilai harta 5 juta, utangnya 1 juta. Nah itu namanya ghani. Jadi yang disebut ghani itu adalah kewajibannya lebih rendah daripada apa yang dia miliki. Kalau kewajibannya lebih besar dari apa yang dia miliki, dia tidak disebut goni. Jadi goni itu adalah mampu orang yang kewajibannya lebih kecil daripada yang dia punya. Matlul goni, menunda-nundanya orang si kaya itu zulmun, kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum ala mari'in falyutbi, kalau emang dia gak mampu. Wa idza utbi'a, kalau memang nanti di utbi'a. Utbi'a itu maksudnya uhila, dialihkan. Ahadukum, kalian ini punya kewajib, punya hak utang, kemudian diahlikan ala mali'in, kepada orang yang mampu, orang yang punya lebih, punya duit lebih banyak. Duit lebih banyak, falyutbi, maka ikutilah gitu. Jadi ini sebagai bentuk meringankan sesama muslim, karena utang itu kan salah satu falsafahnya kan falsafah irfak kan gitu. Konsepnya tuh konsep irfakum rahmah, mengasihi dan memudahkan. Maka kalau si orang yang utang di mengalihkan, ya udah ikutin. Walaupun tidak mesti diikuti, kalau dia enggak mau ya enggak mau, enggak apa-apa. Tapi ini sebagai bentuk memudahkan, karena memang konsep hutang tuh konsep membebaskan dari kesusahan. Gitu. Ya kalau emang dari awal enggak mau, enggak usah ngutang. Karena menghutang itu kan hukumnya juga tidak mutlak wajib gitu. Atau juga tidak mutlak sunnah. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in itu, kalau kita tahu, ini cuma zon doang. Wah in zonna. Kalau dia melakukan zon, kira-kira. Zon itu kan lebih tinggi daripada syak. Kalau dia kira orang yang berhutang itu tidak akan bisa melunasi gitu, ya mendingan jangan diutangin itu. Itu karena akhir nambah beban dosa doang gitu. Cuman repot sih kita ya. Kalau kita enggak utangin diomongin gitu. Kalau kita ngutangin jadi makan hati gitu. Yang benar udah nyari duit yang banyak buat anak istri, enggak usah mikirin kata orang, beres urusan. Enggak, tapi kita dalam syariat itu memang perlu saling tolong-menolong sebagai kewajiban sesama manusia, sekaligus juga kewajiban meningkatkan identitas sosial. Jadi status sosial itu bagaimanapun berpengaruh untuk kehidupan kita, bahkan kehidupan beragama. orang yang baik lebih didengar daripada orang yang kagak dikenal. Orang yang baik itu lebih dikenal, dan karena lebih dikenal lebih didengar sama orang lain di kehidupan sosial dibanding orang yang tidak dikenal gitu. Makanya sebagai bentuk pengaruh terhadap masyarakat, dan dengan pengaruh itu kita bisa beribadah. Atau dengan pengaruh itu kan kita masukin, kalau ngumpul sambil ngaji kan gitu. Nah, itu kan punya pengaruh, punya apa namanya, pengaruh sosial gitu. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, idza uhila ahadukum, kalau dialihkan, kalian itu punya hak dan hak kalian dialihkan. Kalau kalian jadi budi, kalau kalian jadi budi dan yang punya utang tuh Andi, lalu Andi mengalihkan hutangnya kepada Herman, ala maliin, kepada orang yang lebih mampu tuh si Herman, begitu. Fal yahtal, ya maka ya udah ihtal, ikuti saja itu, terima hiwalah tersebut. Rawahul Imamu Ahmad fi Musnadih, di dalam ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya, wal Baihaqi, dan juga Imam Al Baihaqi. Wa qawluhu utbi', dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utbi' bi dhammil hamzati wa sukuni ta, jadi majhul, bi dhammil hamzah, di hamzah didomahkan hamzahnya, wa sukuni ta, dan ta-nya disukunkan, jadi maksudnya di majhul, yaitu artinya di uhila, dialihkan. Wa qawluhu falyutbi, dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyutbi qala ba'dul muhaddisin, sebagian ulama hadis mengatakan, inna ta'ahu musyaddadatun, ta'nya tu musyaddad, jadi bukan falyutbi, falyattabi' gitu. Falyattabi', kalau dialihkan falyattabi', ya dia mengikuti. Falyutbi atau falyattabi' sebenarnya maksudnya jadi sama nih. Tapi kata ba'dul muhaddisin, sebagian ahli hadis mengatakan ta'nya tu musyaddad, tadi kita bacanya ud falyutbi', tapi kata ba'dul muhaddisin ta'nya tu musyaddadatun. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarhil Muslim, dalam kitab Syarah Muslim, as-shawabul ma'ruf, yang benar yang banyak diketahui orang tu, takhfifuha, ta'nya ditakhfif. Ta'nya ditakhfif tu ya di iniin, disukunin. Falyutbi, bukan falyattabi, tapi falyutbi. Jadi dua-duanya punya maksud yang sama, dan kayaknya enggak kalau dikatakan falyutbi dengan falyutbi kan maksudnya ya udah terima ihala itu. Falyattabi juga sama, artinya ya udah ikutin alih pengalihan utang tersebut. Jadi dua-duanya punya maksud yang sama, cuman yang benar itu secara bahasa falyutbi, kata Imam An-Nawawi. Wa qawluhu ala mali'in, dan perkataan Nabi Muhammad ala mali'in wa huwa bil hamzah, jadi mali'in bukan mali'in. Wal matl, yang disebut matl itu italatul mudafa'ati, yaitu penundaan. Italah, italah itu nunda-nunda, al-mudafa'ah nunda bayar. Jadi ini menjelaskan tentang teks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian haknya dialihkan begitu, falyutbi, maka ikut ihwalah tersebut begitu. Wa washtaratu syaikhu, dan Syekh Abi Syuja mensyaratkan lisihatiha, untuk keabsahan hawalah itu, hadhil arba'ah, empat hal ini disyaratkan sebagai apa namanya, syarat al-hiwalah, yaitu ridul muhil, yang muhil ridha, wa qabulul muhtal, budinya menerima, wa yang ketiga zimmah mustaqirrah, hutangnya memang sudah mustaqir, yang keempat ittifaq al muhal, ittifaq zimmatil muhil wal muhal alaihi, kesesuaian antara utang dan utang yang dialihkan sama, itu empat. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Lisni, empat syarat ini wahiya salasah, tapi sebenarnya itu tiga. Kenapa tiga? Li anna ridul muhil, ridonya si muhil, ridonya si Andi ini, wal muhtal, dan qabulnya, penerimaan daripada muhtal si budi, syaratun wahid, itu syarat satu, jadi dihitungnya satu. Seperti rukun jual beli al-aqidan, nomor satu adalah penjual dan pembeli rukunnya gitu. Jadi rukunnya disatukan karena kedua-duanya punya syarat yang sama, yaitu syaratnya harus orang yang cakap dan ahli, yaitu tasarruf kan gitu, dan adamul ikrah. Jadi nomor rukun jual beli bukan satu penjual, bukan satu dua pembeli, bukan. Jadi pembeli dan penjual dalam satu nomor al-aqid. Begitu juga dalam hal hiwalah. Jadi ruku syarat yang pertama bukannya qabul, bukannya ridhul muhil. Yang kedua bukannya qabulul muhtal, tapi ridhul muhil dan qabulul muhtal itu dalam satu nomor. Cuman beda nomor doang gitu. Jadi disatukan gitu. Wajhu ishtirati ridhul muhil. Dan syarat, dan kenapa kemudian disyaratkan ridho orang yang muhil? Kalau yang muhil ini pasti ridho nih. Annal haqqa alladhi alaihi lahu qada'uhu. Karena saya bahwasanya hak atau kewajiban alladhi alaihi, yang memang wajib atas dia nih, atas andi nih, lahu qada'uhu, dia boleh menunaikan hak tersebut min haitsu syaa, dengan bagaimanapun caranya. Jadi andi begitu kan punya utang, dan utang terhadap budi ini dia boleh tunaikan bagaimanapun caranya, termasuk salah satu caranya dengan dialihkan. Maka untuk pengalihan itu dia harus meridhoi begitu. Ridho terhadap utang artinya kan dia mestinya dapat 5 juta, 5 jutanya langsung ke andi itu. Mestinya dia dapat 5 juta dari ini budi andi, mestinya dia dapat 5 juta dari Herman begitu. Tapi 5 jutanya langsung dibayar ke Budi. Karena dia mengalihkan kewajiban 5 jutanya kepada Herman. Yang merupakan haknya Budi. Maka ke dia harus ridho bahwa 5 juta itu langsung terbang ke Budi. Bukan lagi ke dia. Fa'anal haqqa alladhi lahu qadha'uhu. Annal haqq bahwasanya hak yang mana wajib atas dia. Lahu qadha'uhu. Dia berhak menunaikan itu. Haythu min haythu sya'a. Sebagaimana dia kehendaki. Wawajhu ridho. Wawajhu ridhul muhtal. Dan kenapa disyaratkan ridhonya muhtal. Jadi si budi juga harus ridho. Anna haqqahu fi zimmatil muhil. Karena hak dia, haknya budi itu ada pada tanggungannya si andi. Al-muhil. Anna haqqahu fi zimmatil muhil. Fala yantaqil. Maka kewajiban andi tidak mungkin berpindah. Illa biridho, kecuali dengan ridhonya budi. Kata budi, enggak, gua enggak mau nagih utang ke Herman. Herman orangnya ribet begitu. Mana rumahnya enggak ketahuan nomor berapa itu kan gitu. Kadang ada, kadang enggak. Malam dia kelihatan, siang udah enggak ada lagi kan gitu. Gua ribet minta sama Herman, gua enggak mau utang gua dipindahin. Lu aja yang bayar. Gitu. Kalau lu mau minta sama Herman, minta dulu sama Herman, jangan suruh gua kan gitu. Bisa. Jadi ini dia punya haknya, hak dia itu terhadap muhil. Maka untuk dipindahkan itu kan hak gua. Ya gua enggak mau dipindahin, gua maunya lu yang bayar. Ah begitu. An haqqahu fi dhimmatil muhil fala yantaqil illa bi ridha. Haknya itu ada pada tanggungan muhil, tanggungan andi, maka tidak boleh berpindah illa bi ridha, kecuali dengan ridhonya si budi. Kama annal a'yan, sebagaimana a'yan jual beli barang, la tubaddal illa bitaradi, tidak boleh ditukar illa bitaradi, kecuali dengan saling meridhoi kedua pihak. Iya, kedua pihak harus ridho kalau mau diganti nih, jual beli barangnya diganti nih barangnya nih. Ya dua-duanya harus ridho. Ya kecuali ada aib. Kalau ada aib kan penjual ridho enggak ridho harus kembaliin kan. Penjual harus nuker tuh gitu. Wa yu'khadhu min kalami syaikhi, dan diambil pemahaman, bisa kita ambil pemahaman dari perkataan Syekh Abi Syuja, anna ridhul muhal, bahwasanya ridho orang yang muhal, orang yang dialihkan kepada dia hutang andi ini si Herman al-muhal alaihi, la yushtarat, tidak disyaratkan. Anna ridho al-muhal alaihi, ridho orang yang dialihkan kepada dia hutang si budi itu dari andi, la yushtarat, tidak disyaratkan. Artinya Herman ini ridho enggak ridho, ya dia harus terima. Bahwa utang yang 5 juta itu dia enggak bayar ke Andi, tapi bayar ke Budi. Ya mau enggak mau. Dia harus terima. Dia tidak disyaratkan. Gua enggak suka. Ya enggak ada urusan. Gitu. Artinya kan ini kalau dalam proses utang yang besar gitu ya. Andi punya utang 200 juta ke Budi. Budi nagih begitu. Sampai akhirnya ke pengadilan. Lalu di pengadilan si Andi mengatakan, saya bersaksi bahwa saya punya hak dengan uang nilai yang sama 200 juta kepada Herman. Jadi dengan ini saya alihkan, itu kalau pengadilan tata usaha gitu ya. Kayak saya alihkan utang 200 juta kepada Herman. Kata Budi, terima gak? Terima, tanda tangan, tanda tangan. Nah, gitu. Baru Herman dipanggil nih pengadilan. Gitu. Dan loh, saya nggak dibilangin, ya emang gak perlu dibilangin. Ente orang yang punya utang gak perlu dibilangin. Gitu. Ente kewajiban ente bayar. Nah, kewajiban bayar ente ini dialihkan oleh Budi, oleh si Andi ke Budi. Gitu. Dan dia nggak mesti disyaratin ridho. Artinya untuk mengatakan hawalahnya terjadi tidak disyaratkan ridho al muhal alihi. Wa huwa kadzalika ala sahih. Dan begitulah memang pendapat yang sahih, li'annahu mahallut tasarrufi, karena dia adalah mahal at-tasarruf, objek daripada hiwalah. Hiwalah ini kan terjadi antara dua ini, Andi dengan Budi. Objeknya ya zimmahnya si Herman, zimmahnya muhal alaihi, dia jadi objek, maka tidak disyaratkan diri da fa asbahal abdal al-mabi'. Dia sama seperti budak yang diperdagangkan. Budaknya walaupun udah senang sama tuan yang pertama, udah dikasih macam-macam, tapi kata tuan, gue jual lo. Gue jual lo. Ya budak gak bisa. Saya gak ridho. Ya, gak ada urusan. Lu kan barang dagang. Lu kan utang lo. Jadi gak perlu di, apa namanya, gak perlu ridho dia. Fa'ashbahal abdal mabi', maka dia sama seperti budak yang diperjualbelikan. Wali annal haqqa lil muhil, karena memang hak bagi orang yang muhil, bagi orang yang memindahkan itu, dan karena memang ini haknya orang, haknya Andi punya hak 5 juta terhadap Herman, dia punya hak terhadap itu. Falahu, maka dia apa namanya berhak. Ayyastawfiyahu, dia berhak minta penunaian terhadap Herman binafsihi, baik dengan dirinya sendiri, dia langsung minta 5 juta ke Herman, awabighairihi, atau dia alihkan kepada Budi, Budi aja yang ambil gitu. Jadi dia punya hak terhadap Herman 5 juta, maka 5 jutanya itu ya terserah saya mau minta sendiri atau minta pakai orang lain ya terserah saya. Itu namanya al-muhil. Wallahu a'lam. Syaratu syani, dan syarat yang kedua, kaunuz zaini, hutangnya mustaqiran, haruslah sudah mustaqir. Sudah mustaqir itu sudah tetap. Kalau bahasa kerennya sudah inkrah begitu. Sudah tetap, tidak bisa dibatalkan lagi. Alama zakarahu, sebagaimana disebutkan oleh Syabi Syuja'. Washtiratul istiqrar, dan syarat istiqrar dari mustaqir ini, zakarahu. Memang tadi ya di pertemuan yang lalu juga kita sudah singgung bahwa mustaqir itu punya makna yang sama dengan lazim. Lazim ya mustaqir, mustaqir ya lazim. Tapi dalam beberapa literasi Syafi'iyah, mustaqir itu lebih tinggi daripada lazim. Jadi mustaqir itu al-luzum wa ziyadah begitu. Jadi dia lebih tinggi daripada sekedar lazim. Kalau lazim kan saya bayar ke Pak Iwan, Pak Iwan nih duit 5 juta, tolong cariin saya misalnya 5 juta itu komputer gitu. Jadi Pak Iwan tuh punya kewajiban komputer. Nah, tapi kewajiban Pak Iwan terhadap komputer tuh namanya kewajiban yang lazim, belum mustaqir. Artinya kalau belum mustaqir itu boleh dibatalin, dibalikin lagi. Enggak usah, ane enggak bisa nyari udah seminggu. Nah, itu. Tapi kalau mustaqir sudah enggak bisa dibatalkan lagi gitu. Salah, karena kalau baik salam itu kan masih ada mahal, apa ikhyar. Jadi ada masa khiyar. Masa khiyar itu membuat sesuatu itu tidak mustaqir. Artinya Pak Iwan belum berhak terhadap 5 juta tersebut kecuali sudah dicariin laptop atau komputer yang diinginkan begitu. Itu namanya lazim. Tapi secara umum lazim mustaqir itu sama secara umum begitu ya. Penyebutan mustaqir dengan lazim itu secara umum sama dalam banyak hal, tapi dalam masalah utang ini mustaqir itu lebih tinggi daripada sekedar lazim. Wasyaratul istiqrari, dan syarat adanya bahwa hutang itu mustaqir, dzakarahu Rafi'i, disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, indama idza ahalal mushtari'u al-ba'i'a bitsaman, yaitu ketika idza ahala, kalau si mushtari ahala memindahkan, mengalihkan al-ba'i, haknya ba'i bithamani, memindahkan haknya Gimana nih menjelasin? Jadi saya pembeli, Pak Iwan penjual, gitu. Bisa man yang dialihkan tuh harga, kata Pak Iwan. San, nih barangnya udah ada nih, gitu. Barangnya udah ada, duitnya tapi belum ada, kan janji mau beli. Ah, saya bilang duitnya sono noh, gitu. Duitnya ambil sama Fulan bin Fulan. Duitnya ambil sama Afif misalnya. Pak Iwan duitnya ambil sama Afif karena Afif punya utang ke saya 5 juta. Ini kan komputer 5 juta. Nah, itu kan mustakir tuh. Sudah ada qabad, saya serah. Kalau belum serah terima kan belum mustakir. Saya sudah terima, mustakir tuh. Saya sudah terima barangnya tapi belum bayar. Nah, maka utang saya kepada pembeli, utang saya nih pembeli kepada penjual itu sudah mustakir karena barangnya sudah diserah terimakan. Kalau belum diserah terimakan, belum qabad, belum mustakir itu utangnya. Ma idza ahala al-mushtariyu al-ba'i'a bi-tsamani wa qala, dan beliau mengatakan la yakfi li sihhatil hawalati, tidak sah untuk tidak cukup untuk mensahkan hawalah luzumu daini, dainnya itu lazim enggak sah, tidak cukup, harus mustaqir. Kayak lazim itu tadi saya udah nerima barang, saya udah nerima barang, Pak Iwan udah bilang Ustaz udah ada laptopnya gitu. Sudah terjadi jual beli, sudah terjadi apa istilahnya akad itu saya beli komputer. Tapi belum lazim. Kenapa belum lazim? Karena belum lazim, belum mustakir, karena belum ada serah terima. Tapi kalau dari serah terima baru itu mustakir. Nah, kata Imam Ar-Rafi'i tidak cukup untuk luzum. Harus mustakir. Bala buddha minal istiqor, harus mustaqir. Lianna dayna salam lazim. Karena hutang jual beli salam itu lazim, bukan mustaqir. Ma'anna al-asah, akan tetapi, sedangkan yang sah begitu ya. Sedangkan yang sah menurut pendapat yang paling sahih dalam al-hiwala. La tasihul hiwala tubihi, tidak sah hiwala dengan hutang salam. Wala alaihi, dan juga tidak dengan tidak bisa dijadikan muhal alaihi. Intinya jual beli salam itu kan utang antara salah satu pihak. Antara salah satu pihak tuh hutang tidak bisa dialihkan karena dia bukan bela, dia bukan mustaqir, dia bukan zimmah mustaqirah. Dia tuh masih lazim gitu. Lakinnahu qala huna, akan tetapi beliau mengatakan di sini. Jadi Imam Taqi di sini lagi mengkritik Imam Ar-Rafi. Imam Ar-Rafi bilangnya mustaqir. Tapi di sini gitu, di dalam bab ini, dalam maksudnya dalam kitab Raudhatul Thalibin, yang mana itu adalah ringkesan dari perkataan Imam Ar-Rafi'i dalam dari kitabnya Imam Nawawi. Ringkesannya Imam Ar-Rafi'i yang diringkas oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin. Lakinnahu qalahun, akan tetapi di sini dia mengatakan al-qismu tsani, bagian yang kedua ad-dainul lazim. Jadi kismusani bagian kedua daripada hiwalah itu adalah dainul lazim, hutang yang lazim. Fatasihul hawalatu bihi wa alihi, maka sah itu hawalah bihi, utang salam itu, utang yang lazim itu kita alihkan, wa alihi, atau kita mengalihkan kepada utang tersebut. Qala an-Nawawi ba'da, kemudian Imam Nawawi mengomentari apa yang diringkas dari perkataan Imam Arfi dalam Raudhatut Thalibin. Atlaq ar-Rafi'iyyu, Imam Ar-Rafi memutlakkan sihhatul hawalah, sahnya hiwalah bidainil lazim wa alaihi, dengan hutang yang lazim belum mustakir wa alaihi, dan juga dia bisa itu dialihkan kepada dia hutang. Iktidaan, karena mengikuti bil Ghazali, Imam Al pendapat Imam Al Ghazali, walaisa kadzalik, dan itu tidak, enggak begitu. Fa inna dayna salami, karena hutang, sesungguhnya hutang salam itu lazim. Wala tasihul hawalah, tidak sah hawalah bihi, wala alihi, dan juga enggak sah. Jadi Imam Nawawi ini sepakat sama Imam Syekh Abi Syuja bahwa tidak sah hiwalah dengan hutang yang baru sekedar lazim. Ini agak ribet ya, jadi kita lewatin juga enggak apa. Kita lewati juga enggak paham. Jadi yang enggak paham juga enggak ada masalah. Ini soal istilah lazim dengan mustakir. Apakah dia harus lazim atau cukup lazim atau dia harus mustakir gitu. Kata Imam An-Nawawi, dia harus mustakir. La tasihul hawala, tidak sah hawala bihi. Kita mengalihkan hutang yang lazim. wala alaihi, dan juga kita tidak bisa mengalihkan apa namanya wala alaihi, menjadikan hutang yang apa namanya lazim itu menjadi tanggungan kepada muhtal. Enggak benar. Alasannya menurut pendapat yang saya begitu. Jadi harus mustakir, enggak boleh. Wa bihi qala al-aktsarun, dan itulah yang disebutkan oleh kebanyakan ulama. Qultu, nah perkataan Imam Syekh Imam Taqiyuddin Laisni mengatakan qad ittafaqa. Kata Imam Taqiyuddin Laisni, saya sih bilang begini. Dua orang itu, Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i, qad ittafaqa, sebenarnya sudah sepakat ala tashihil hiwalah, tentang sahnya hiwalah bithamani fi zamanil khiyari wa alaihi, dengan harga atau dengan utang fi zamanil khiyar, di masa-masa khiyar. Gini. Budi jual laptop. Laptop dibeli Andi. Nah, harganya 5 juta. Dikasih nih 5 juta. Dikasih buat harga laptop. Tapi 5 juta ini, teman-teman yang dirahmati Allah, selama masih masa khiyar, entah itu khiyar majelis atau khiyar syarat, gitu, 5 juta yang dipegang sama Andi ini, begitu, itu apa namanya bukan mustakir, ini baru lazim doang nih, karena masih masa khiyar, belum apa namanya, belum mustakir, belum sampai level mustakir. Mustakir itu kalau nanti khiyarnya sudah selesai gitu. Nah, itu ya, jadi 5 juta nih. Nah, satu waktu laptopnya ketahuan ada aibnya, ada cacatnya gitu. Ya kan, dalam masa khiyar tuh laptopnya ada cacat, dibalikin nih laptopnya ke Andi. Nah, maka Budi punya tanggungan 5 juta. 5 juta. 5 juta ini adalah hutang yang belum mustakir, masih lazim. Andi minta, balikin duit gue 5 juta. Gitu. Kata Budi, minta saja ke Herman. Herman juga punya utang 5 juta. Nah, jadi, dan utangnya tuh sama model, sama-sama model jual beli begini. Hutang yang belum mustakir. Dan itu sah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, dua orang tersebut, Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi, telah mensahkan hiwalah bitsaman fi zamanil khiyar. Boleh dia memensahkan hiwalah dengan harga atau dengan nilai jual beli yang masih dalam masa khiyar. Bisa jadi hawalah bihi, bisa jadi muhal alaihi, ma'annahu ghairu lazim, padahal dia itu bukan belum lazim, bahkan belum lazim gitu ya, mustakir aja belum, bahkan belum lazim. Fadlan 'alil istiqrar, lebih-lebih lagi istiqrar, lazim aja belum. Illa annahu ya'ulu ila luzum, akan tetapi harga tersebut, nilai 5 juta tersebut, ya'ulu, akan sampai pada level lazim gitu. Wa amma ba'da mudiyil khiyari, sedangkan setelah lewat khiyar, wa qabla qabdil mabi, dan sebelum serah terima barang, fal madhhabu, pendapat madhab alladhi qata'a bihil jumhur, yang ditetapkan oleh jumhur ulama, annahu tashihu al hawalatu bihi wa la alaihi, bahwasanya dia sah itu hawalah dengan nilai daripada hutang daripada barang yang sudah diserah terimakan, ma'annahu ghairu mustakir, padahal dia juga belum mustakir. Li jawazi talafal mabi, karena mungkin saja at-talaf, ada kerusakan barang dagangan, maka bisa dikemungkinan balik lagi itu barang atau duitnya juga balik lagi. Fala yastakir, maka tidak, belum itu mustakir uang yang diberikan oleh penjual orang pembeli kepada penjual, illa biqabdil mabi, kecuali setelah diserah terimakan barangnya. Intinya yang penting utang. Jadi Imam Taqiyuddin Laisni mau bilang, yang penting utang, lu gak ada urusan apa mustakir, apa lazim. Yang penting utang aja. apakah dia mustaqir atau lazim, padahal kita hiwalah dengan harga salam itu juga kan apa namanya boleh sah gitu. Wa kadza tajuzul ihwalatu bil ujrah, begitu juga boleh berhiwalah dengan ujrah dengan biaya ujrah. Wa kadza maksudnya ujrah itu upah gitu ya. Jadi dia udah jual jasa, udah mijitin, habis mijitin mau bayar kata. Lu minta bayarnya sama fulan aja gitu. Sama fulan. Emang kenapa sama fulan? Dia punya utang sama gua. Dia boleh tuh ujrah. Wa kadza bisadaqi qabla al-dukhul, begitu juga sadaq itu mahar. Hiwalah dengan mahar. Jadi kata si laki ketika qabil tu nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin apa namanya dengan mas kawin 1 juta rupiah muhawalatan, 1 juta rupiah yang dialihkan, atau dia nyebut aja 1 juta tanpa ada nyebut dialihkan 1 juta rupiah. Ternyata setelah menikah si perempuannya minta, mana mahar yang katanya 1 juta? Ah, lu minta aja noh sama fulan bin fulan, teman bapak lu, dia punya utang sama gua. Itu mahar boleh dialihkan, tapi syaratnya qabla dukhul, sebelum digauli, aw wa qabla al-mauti, dan sebelum dia wafat, sebelum si orangnya wafat nih, orang yang apa namanya memberikan mahar. Wa nahwi dzalika, karena kalau udah wafat nanti jatuhnya ke waris gitu. Wa nahwi dzalika, atau sejenis itu, bal sadara, bahkan sadara fi asli raudhati, disebutkan dalam kitab Raudhatut Thalibin, asli raudhah perkataan Imam Rafi'i, fi awwali syarti, dalam syarat pertama, an faqala, belum mengatakan, athani yang kedua, yaitu rukun atau syarat yang kedua, qawnud daini laziman, jadi hutang itu haruslah lazim, aw yasiru ila luzum, atau dia akan menjadi hutang yang lazim, wallahu a'lam. Jadi maksud Imam Taqiyuddin al-Isni, enggak usah mikirin mustaqir apa lazim. Pokoknya yang penting utang, walaupun dia enggak mustaqir, bahkan dia ya'ulu ilal lazim, dia tetap boleh dialihkan, dia boleh dihiwalahkan. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang besok. Ya, mudah-mudahan Allah kasih ke ruangan waktu dan juga kesempatan untuk kita terus menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.